sudah mengerti urusan sholawat ya, insyaallah. Sholawat ini tidak usah terlalu difikir-fikir dan tidak usah terlalu diolah dengan logika atau cara berpikir atau olah akal, karena dia letaknya adalah di bawah sadar. Jadi saya ngobrol sama Ustaz Mustofa, saya dikasih tahu oleh anak saya mengenai penelitian bahwa manusia itu, sebelum sholat ya, bahwa manusia itu dalam satu detik itu akal pikirannya, memorinya, daya serapnya, daya rumusnya, daya untuk mengetahui dan mengerti itu satu detik, kapasitasnya adalah mengingat atau memasukkan 40 tema atau frame dalam satu detik. Jadi satu detik ini Anda ingat 40 hal. Ada tayon, ada tiang, ada lampu, ada jajan, ada gelas, ada kopi, ada macam-macam. Itu 40 kecepatannya. Sementara bawah sadar Anda, di bawah kesadaran akal, itu ada 1.200.000 frame yang tidak bisa Anda sadari, tapi dia masuk ke dalam bawah sadar Anda berdasarkan lintasan pengalaman, dan yang Anda lihat tadi, yang Anda dengar tadi, yang Anda alami tadi, itu masuk dalam satu detik itu bisa 1.200.000. Ketika Anda menginginkan sesuatu dan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, suatu hal, sesungguhnya dia merupakan pertarungan, hasil pertarungan antara yang 40 di atas sadar dan 1.200.000 di bawah sadar. Ini landasan saja untuk supaya Anda mulai punya perhitungan baru di dalam setiap Anda mengambil keputusan. Anda ingin makanan tertentu, Anda ingin melakukan sesuatu, Anda ingin memilih sesuatu, coba dilihat apakah itu keputusan dari atas sadarmu dengan aktivitas akal dan logikmu, perhitungan-perhitungan ilmiahmu, ataukah merupakan desakan dari 1.200.000 himpunan informasi yang masuk ke dalam bawah sadarmu. Yang Anda bisa kendalikan adalah akalmu, tapi bawah sadarmu tidak bisa dikendalikan. Kalau Anda, lidah Anda menyenangi sesuatu di warung misalnya, atau mengingat sesuatu, itu sebenarnya keputusan dari yang 1.200.000 apakah dari yang 40. Karena dia bertarung terus-menerus. Seringkali sebenarnya kita tidak mengamati bahwa keputusan kita itu sebenarnya bukan keputusan akal kita, tapi keputusan yang berasal dari desakan-desakan 1.200.000 itu yang sebenarnya menyeret Anda berdasarkan pengalaman bawah sadar Anda. Oh, bahwa artis itu ini yang top, kalau dia itu yang itu, kalau tokoh nasional yang ini, itu semua bawah sadar. Dan Anda tidak pernah menggunakan akal untuk memverifikasinya. Nah, dari soal makanan sampai soal pilpres sampai soal apa saja, Anda bisa mulai menghitung kembali. Nah, kalau Allah mengatakan aku tidak memberimu ilmu kecuali hanya sangat sedikit, itu berarti urusannya adalah yang 40 frame. Ya. Jadi 40 dibanding 1.200.000 sudah sangat sedikit. Jadi Anda jangan terlalu mengandalkan ilmu dalam konteks bahwa sesungguhnya Anda itu dikuasai oleh bawah sadarmu secara terus-menerus. Kalau cara menggunakan akal adalah berlatih kayak Mayahani. Kita mengelaborasi, kita menemukan komprehensi, kita menemukan keberagaman fakta yang bermacam-macam, apa bedanya fakta dengan makna, dengan kenyataan, dan seterusnya, itu kita hitung secara akal. Tapi kalau bawah sadarmu, Anda tidak bisa melakukan regulasi atau birokrasi dengan logik Anda. Maka kalau di akal, di atas sadar, Anda memperlakukannya dengan disiplin ilmu, sampai tingkat yang kering akademis, sampai yang mungkin agak esestik dan luas dan itu juga bisa tanpa batas, meskipun dendanya cuma 40. Nah, cara untuk menguasai atau mengelola bawah sadarmu itu satu-satunya jalan adalah Anda bergantung kepada Allah. Itulah sebabnya Anda bersolawat. Itulah sebabnya Anda berzikir. Itu sebabnya Anda sholat. Jadi kalau Anda sholat, nggak usah tanya-tanya, nggak usah dipikir-pikir. Ngapain kok rukuk? Ngapain kok sujud? Ngapain kok takbiratul ihram? Ngapain kok sampai 100 ayat? Ngapain kok? Nggak usah, Anda sholat aja. Karena dia sebenarnya urusan bawah sadar. Kalau Anda difitnah orang dan orangnya tidak mau berhadapan sama Anda, itu berarti urusan bawah sadar. Jadi cara mengolah bawah sadar adalah Anda mengaktivasi malaikat Allah agar supaya mereka yang menata komposisi bawah sadar itu sampai dia kompatibel dengan kehendak Allah. Misalnya nanti, tadi saya cerita sama Ustaz Mustafa, nanti ketika Anda mati, apakah karena dimasukin sumur ataukah karena terlalu banyak ngomelin jin gitu ya, ketika Anda mati, menurut teori ilmu yang kita tahu di dunia modern ini, seluruh ingatan dan kesadaran Anda terekam di bagian dari otak yang menyimpan informasi dan memori. Dan begitu Anda meninggal, kepala Anda membusuk, saraf-saraf Anda membusuk, dan dia tidak berlaku, tidak hidup lagi, sehingga teorinya begitu Anda meninggal sudah tidak ada apa-apa lagi. Anda tidak punya ingatan-ingatan, Anda tidak punya kehidupan lagi, sehingga nanti malaikat mungkar nakir akan kecelek. Dia tanya, jim aja mayatnya. Dan gitu. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Berarti memori Anda banyak mana? Memori melalui kesadaran akademis ilmiah atau memori bawah sadar yang datang dari, yang berhimpun dari pengalaman hidup Anda sehari-hari, yang bawah sadar. Nah, nanti ketika Anda ditanya oleh malaikat, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Yang menjawab itu bukan ingatan atas sadar bahwa saya pernah diajari Ustaz bahwa Allah Rabbi, bahwa Tuhanku itu Allah, bukan itu. Tetapi yang menjawab adalah bawah sadarmu. Dan menjawabnya tidak pakai mulut, karena mulutnya sudah membusuk dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Jadi ada satu sistem kehidupan yang sangat berbeda ketika Anda masih hidup dengan aktivitas darah, jantung, urat saraf, otot, dan semuanya, dengan ketika Anda sudah di dalam kuburan. Jadi bukan di kuburan itu Anda mati, di kuburan itu Anda mengalami transformasi dari sistem yang paling rendah resolusinya, yaitu jasad, menuju satu level, tingkatan atau makomat yang lebih halus, lebih mendalam, lebih goib kalau dari kita lihat dari sekarang. Sehingga yang menjawab adalah kumpulan pengalaman Anda selama hidup. Kalau bawah sadar Anda itu ditemani oleh iman Anda yang terus-menerus, oleh takwa Anda yang terus-menerus, zikir yang sebanyak mungkin, kerajinan beribadah, dan rasa takut terus-menerus kepada Allah, keyakinan yang tidak pernah berhenti terhadap kekuasaan Allah dan rezeki Allah, maka seluruh yang bawah sadar itu akan mengalami puzzling atau proses untuk menjadi harmoni sehingga dia kompatibel dengan ridho Allah. Jadi yang menjawab Allahu Rabbi itu bukan mulut Anda, tetapi sistem yang lain yang kita sekarang belum tahu, dan kita tidak akan pernah tahu selama kita masih di sini. Selama Anda masih belum sampai ke black hole, maka black hole Anda akan sebut black hole karena Anda tahunya itu black dan tahunya itu hole. Dan begitu Anda terserap oleh black hole, Anda tidak lagi mengatakan itu black hole, karena begitu Anda masuk ke black hole, Anda mengalami satu sistem di mana itu bukan black hole, itu adalah nurun ala nur. Begitu Anda masuk, Anda bercahaya, bukan hanya mendapat cahaya, Anda bercahaya. Karena orang yang lulus masuk black hole adalah orang yang sudah yakadu zaitu hayuti walau lam tamsa sunnah. Orang yang meskipun tidak pakai niat dari akalnya untuk mengatakan Allahu Rabbi, maka dari bawah sadarnya sudah muncul pernyataan Allahu Rabbi. jadi black hole yang Anda yang barusan di simulasi untuk jadi foto seperti cincin saya ini. Dan begitu ada gambarnya saya juga dikasih ini. Siapa yang ngasih? Ya. Kalau enggak 01, 02. Urut kok, mek lurut kok. Malaikatnya sambrut kok. Masa urut mek lurut kok. Masa mek rujak, karo kekel. Ini gue bikin kangkung. Jadi oke, saya terusin. Jadi teman sekalian, itulah gunanya kita berselawat. Dan selawat itu urusannya bukan untuk diintelektualisasi. Meskipun Anda tetap punya dasar intelektualnya. Misalnya bahwa selawat itu kan satu dialektika segitiga, kalau dalam maknanya namanya cinta segitiga. Kenapa Rasulullah yang sudah terjamin segala sesuatunya, ridho Allah, surga, kasih sayang, rahmat, semua melimpah ke Rasulullah, kok masih Anda mintakan kepada Allah agar merahmati Muhammad? Itu kalau Anda berpikir linear, Anda tidak paham. Anda terus diejek, gimana wong nabinya aja masih minta didoain, kan gitu kan. Loh, kita mendoakan Nabi itu untuk menunjukkan kepada Allah concern kita kepada Nabi, concern kita kepada Allah melalui Nabi. Sebab kalau kita concern langsung kepada Allah, enggak laku kita di depan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, kamu masuk surga tidak karena amal ibadah kamu, sehebat apapun kefusukanmu, tidak bisa cukup untuk membayar tiket masuk surga. Maka Allah kasih voucher yang namanya sholawat. Kan gitu. Kalau Anda pegang voucher sholawat itu, tidak dihitung lagi amal ibadahmu. Karena sebanyak-banyaknya ibadahmu dan kebaikanmu di dunia tidak bisa membuat dia masuk surga, Ustaz. Maka butuh voucher itu. Nah, voucher ini urusannya bukan syariat, urusannya cinta. Gitu loh. Kalau tidak karena cinta, cinta itu kan ujungnya rahmat Allah itu cinta, kan gitu. Ujung jarumnya, ujung cahayanya itu cinta. Kalau Anda tidak mendapatkan itu, voucher itu, maka Anda tidak bisa mengandalkan ibadahmu dan kebaikanmu selama hidup di dunia untuk beli surga. Maka Allah memperdagangkan surga, meskipun sudah dimurahkan, tetap saja manusia tidak mampu membeli surga. Maka Allah memberikan imani. Ito. I-nya jangan diganti kon. Itu jadi kuikon. Kalau terus no, kuikon. Saya sangat asing kepada Indonesia, ya Allah. Ini di bumi atau di mana ya? Betul-betul saya goib ini, ya Allah. Saya, kenapa engkau kirim aku ke sini, ya Allah? Begitu makin banyak, makin susah saya pahami. Meskipun sebenarnya saya paham, cuman susah untuk terlalu bersabar sebagaimana Allah sendiri as-sabur. Gitu ya. Kalau bukan Allah asatur, kita sudah hancur lebur sekarang ini. Nanti kita omong itu kalau memang diperlukan. Oke, saya teruskan. Anda sudah tahu intelektualisasinya sholawat adalah ada kolusi segitiga. Sebab Anda mau beli surga tidak bisa, maka Allah memberi kemudahan. Gitu? Anda pokoknya yang penting cinta sama kekasihku ini. Ya, dengan Anda itu cinta sama kekasihku ini, maka kamu saya terima di surga, kan begitu mas ditanya, voucher itu gitu. Maka kita itu hidup sangat dimudahkan, kita tinggal taat sedikit kok susah banget. Kalau hidup itu sangat mudah. Mari masukkan. Kemarin di beberapa makian saya agak ekstrim menanyakan kepada Anda, kepada para jamaah, bahwa jangankan Nabi Muhammad, semua Nabi saja dan Rasul itu tidak ada yang butuh wahyu. Untuk apa wahyu, om? Dia sudah beres semuanya kok. Wahyu itu dibutuhkan oleh orang yang masih butuh informasi dan tuntunan. Kita apa? Dari kalau kita pula beri hutan, Anda butuh receiver namanya takwa supaya Anda bisa menerima petunjuk atau hujan atau hidayah. Nah, Nabi kan tidak butuh wahyu. Sepadahal selama ini kan kita menyebut wahyu itu hanya untuk Nabi. Nah, sekarang pertanyaan sederhana, yang butuh yang butuh wahyu dari Allah, butuh petunjuk dan tuntunan dari Allah itu Nabi atau Anda? Anda. Karena Anda memang butuh wahyu. Kalau enggak butuh wahyu, Anda susah kalau enggak ada wahyu. Misalnya kalau Allah membebaskan kamu beribadah kepada Allah, sudah terserah kamu bagaimana cara beribadah kepadaku. Akhirnya kita bertengkar satu sama lain, gini loh yang benar ibadah, enggak gitu. Kita bertengkar enggak habis-habis, maka Allah memudahkan. Adalah, pokoknya kamu sholat dengan waktu sehari, dimudahkan regulasinya sehingga Anda tinggal ikut. Itu pun masih dilonggarkan, tidak solu kama usolli, tapi solu kama ro'aitumuni usolli. Kalau Rasulullah mengatakan sholatlah seperti aku sholat, sebagaimana aku sholat, kita tidak akan bisa, tidak akan memenuhi persyaratan-persyaratannya. Tapi Rasulullah mengatakan kama ro'aitumuni, sholatlah sejauh kamu tahu sholat saya itu bagaimana. Sudah sholatnya kayak sejauh pengetahuanmu aja, gitu. Itu dimudahkan kita oleh Allah. Nah, teman-teman sekalian, jadi yang butuh wahyu kan kita. Maka seluruh wahyu Allah itu memang ditujukan untuk kita, kalimat-kalimatnya untuk kita. Ya ayuhan nas, siapa manusia? Anda. Ya ayyuhalladzina amanu, Anda. Kalau ya ayuhan nabi ada enggak satu musafa? Untuk urusan sangat khusus. Ya ayyuhal kafirun masa enggak ada. Yang ada itu orang Islam disuruh bersikap di dalam hatinya kepada orang kafir. Bukan berarti nanti Anda ketemu, Anda ke gereja terus bilang, ya ayyuhal kafirun. Bukan begitu. Itu tujuannya adalah untuk tasyahud, untuk bersaksi tentang kebenaran yang paling inti, yang paling sejati ke dalam diri Anda. Jadi kita menafsirkan atau mengintasi sesuatu itu harus mengerti ini output, ini ke dalam atau keluar. Misalnya kalau jihad itu keluar, tapi kalau tajahud itu ke dalam. Ya. Kalau arsilu itu mencuci di luar diri kita, misalnya pakaian atau kamar mandi. Tapi kalau aktasil itu kita mencuci diri kita. Jadi ada jihad, ada tajahud. Ada syahadat, ada tasyahud. Ya. Jadi kalau Allah tasyahud artinya engkau meneguhkan syahadat ke dalam dirimu sendiri. Gitu ya. Jadi selalu harus ada keseimbangan antara mekanisme keluar dirimu dan ke dalam dirimu. Gitu. Nah, oke. Jadi sekarang kita ngerti ya, intelek apa? Nalarnya selawat ngerti ya. Nalarnya zikir ngerti. Kenapa harus zikir? Karena ini urusan bawah sadar. Misalnya Anda kena penyakit yang secara medis dokter nggak bisa menyembuhkan, berarti itu urusan bawah sadar udah. Itu berarti urusan gaib, itu berarti urusan tawakal. Jadi sebenarnya lebih mudah, karena Anda tidak perlu penalaran. Yang penting Anda sungguh-sungguh kepada Allah. Yang penting Anda, dan saya mengalami sepanjang hidup saya penyakit-penyakit yang seperti itu, yang pemberesannya adalah dengan takwa dan tawakal kepada Allah. Sebentar lagi ada terbit bukunya Dr. Hasman dari Kalimantan yang menuduh saya itu sehat, dan saya diminta kasih epilon, saya kasih 40 poin mengenai kesehatan hidup, dan saya membantah bahwa saya sehat. Saya ini bukan sehat, saya ini sedang atau pada, saya sedang menjalani hidup di hari-hari yang Allah belum mengizinkan saya sakit, belum menyuruh saya sakit. Jadi sesehat apapun kelihatannya saya, tapi kalau Allah suatu hari suruh saya sakit. Karena sehat bukan milik manusia, sakit bukan milik manusia, tapi milik Allah. Yang bisa kita lakukan adalah menalar sehat itu bagaimana dan kita menjalankannya. Tapi sehat itu sendiri sebagai hasil, itu bukan milik kita. Anda olahraga, Anda makannya sesuai dengan anjuran dokter, tidurnya sesuai dengan saran dokter, bisa tidak lebih sehat dari gelandangan yang tidak pakai baju, yang hidupnya di jalanan, tidur di atas trotoar, tidak pernah masuk angin, tidak sakit apa-apa, gitu, paru-parunya ya oke-oke saja, gitu ya. Karena memang ada hubungan antara sakit, pengobatan, dan kesembuhan. Tetapi ketika sampai ke penyembuhan, itu hak mutlaknya Allah SWT. Itu sama dengan Anda menanam. Memang kalau Anda nanamnya benar, berbuah bagus, tapi jangan lupa bahwa Anda tidak bisa membuat buah dari tanaman yang Anda tanam. Karena yang bisa yang bisa membuat tanamanmu tumbuh itu Allah, dan nanti yang bisa membuat daun, cabang, dahan, kembang, kemudian buah itu Allah. Kita kerjanya cuman mempersiapkan tangannya, gitu. Terus ya setahu kita lah dengan ilmu yang sangat sedikit itu nanti Allah yang bikin tumbuh, gitu, yang bikin berbuah. Jadi Anda sudah tahu ya nalarnya selawat. Tetapi Anda berselawat nggak usah pakai nalar seperti itu, udah berselawat aja. Berselawat saja, pikir saja, pokoknya ingat aja sama Allah. Waspada terus bahwa Allah itu ada loh. Jangan terlalu berani loh ya. Jangan terlalu berani.